Sydney menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Potong miring alangku, bilaku di jembalan helanya. Berat hidup ini tanpa dirimu. Ku hanya mencintai kamu. Hanya memiliki kamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu. Hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu. Aku rindu setengah hidup tanpamu.